بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam ini dengan ciptaannya yang sangat sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan orang-orang mukmin dengan ilmu yang ada pada mereka ketika mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka karena keimanannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi anugerah kepada kita hati, akal yang sehat untuk memahami kitab Allah azza wa jal, untuk memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka keberuntungan yang besar bagi mereka yang menempatkan pada tempatnya hati untuk memahami kitab Allah azza wa jal, untuk memahami din ini, untuk berilmu. Dengan adanya undang-undang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya peraturan-peraturan yang itu semuanya demi kemaslahatan hambanya, itu menunjukkan Allah SWT menyayangi kita sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Maka Allah mengatur dalam setiap kehidupan mereka, dalam mereka beribadah, dalam mereka beribadah maka diatur bagaimana tata cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari salatnya, puasanya, hajinya, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat kasih sayangnya kepada hambanya, ia pun mengatur, memberi aturan kepada mereka tata cara bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ketika bermuamalah dalam jual beli umpamanya. Maka diaturlah mana yang halal dan mana yang haram, mana tata cara yang diperbolehkan, mana yang tidak. Itu semuanya demi kebaikan dan maslahat hambanya. Demikian pula hubungan dengan sesama mukmin dengan mukmin yang lainnya, seorang dengan tetangganya, seorang dengan temannya. Maka diatur bagaimana tata cara bermuamalah dengan mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam setiap kehidupan kita kita diatur dalam agama ini. Maka siapa ia yang ia masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan, maka ia akan mendapatkan sempurnanya agama ini. Maka dia akan mendapatkan manisnya agama ini. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke agama ini seluruhnya. Terapkan agama ini pada segala hal. Ketika kita bermuamalah, terapkan agama, jangan dikesampingkan. Dalam urusan apa saja, maka lihat bagaimana aturan agama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Allah SWT memuliakan wanita dengan Allah SWT mengatur, yang itu merupakan suatu kekhususan bagi mereka. Bagaimana adab-adab mereka yang terbedakan dengan laki-laki, itu pun demi kasih sayang Allah SWT kepada mereka. Karena kasih sayang Allah SWT kepada mereka, yaitu para wanita. Dan tentunya ketika kita mendapatkan kejelasan dalam agama ini, dari kejelasan-kejelasan tentang hukum-hukum wanita dalam segala hal yang itu merupakan suatu pengkhususan untuk mereka, maka imanilah, terimalah, percayakan diri-diri kita kepada Allah Azza wa Jal, bahwa itu semuanya adalah yang terbaik. Di antara dari hal-hal yang itu adalah terbedakan dengan wanita, yaitu apa yang kita akan sampaikan di pagi hari ini, yaitu tentang adab wanita keluar rumah. Bagaimana adab-adab wanita seorang akhwat, ummahat, ketika ia keluar dari rumahnya, apa adab-adab mereka? Kita akan bacakan dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana seorang perempuan ketika dia keluar rumah, bagaimana dengan pakaiannya, bagaimana dengan perhiasannya, mana yang terbaik untuk mereka ketika keluar dari rumahnya, beliau menjawab dari pertanyaan itu, beliau mengatakan, khurujul mar'ah mutatayyibah ila suq muharram lima fi dhalika min al-fitnah. Keluarnya seorang perempuan dengan memakai parfum ke pasar umpamanya, maka itu adalah haram karena terdapat padanya fitnah. Berarti termasuk dari adab perempuan atau wanita ketika keluar dari rumah, jangan memakai parfum, jangan memakai wangi-wangian ketika ia pergi ke pasar umpamanya, atau pergi ke tempat belajarnya, atau mengajarnya, atau ke tempat saudaranya dan yang lain. Yang penting dia keluar dari rumahnya, maka hindari dari wangi-wangian, parfum, minyak wangi. Mengapa? Karena terdapat fitnah di dalamnya, terdapat fitnah. Seorang laki-laki apabila dia mencium baunya ketika ia melewati laki-laki tersebut, maka ia akan mendapatkan dosa. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, maka dosanya seperti dia dosa berzina, na'udzubillah, ketika dia keluar dari rumahnya memakai wangi-wangian dan dicium oleh laki-laki. أي امرأة استعطرت فمرت على رجل فهي زانية، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، perempuan yang mana saja apabila ia memakai wangi-wangian kemudian melewati laki-laki dan terciumlah baunya, maka dia teranggap zania, perempuan yang zina. Na'udzubillah. Maka perhatikan adab-adab ini. Amma idza kanat al-mar'ah satarkabu fi as-sayyarah wa la yadhhar rihaha illa liman yahillu lahu an tadhhar ar-rih 'indahu wa satanzil fawran biduni an yakun hunaka rijal haula al-madrasah fa hadha la ba'sa bih. Adapun seorang perempuan apabila dia menaiki mobil dan ia memakai wangi-wangian, tidaklah ada seorang pun di dalam mobil itu melainkan para perempuan atau laki-laki yang mahramnya. Setelah dia turun dari mobilnya, dia tidak pergi kemana-mana melainkan tempat yang dia tuju, yaitu sekolahannya, yaitu sekolahan yang khusus perempuan, tempat belajar khusus perempuan. Maka yang seperti ini tidak mengapa, boleh. Kenapa? Karena dia ketika keluar dari rumahnya langsung masuk ke dalam mobil, kemudian turun dari mobilnya langsung masuk ke kelas dan mengajar, dan mengajari pun mengajari mereka para perempuan. Nah, dengannya tidak mengapa mereka memakai wangi-wangian dengan sesama perempuan lagi agar mereka mencium baunya, tidak mengapa. Tapi yang dipermasalahkan yaitu kalau dia keluar dari rumahnya kemudian tercium dari parfumnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini yang tidak boleh, haram. Kemudian kata beliau, li'annahu laysa bihadha mahdhu fa hiya fi sayyatiha ka'annaha fi baitiha. Tidak ada larangan bagi seorang yang ia berada di dalam mobilnya, kemudian tidaklah dia keluar kecuali ke tempat yang dia tuju, yang itu adalah para perempuan juga, sehingga tidak akan melewati laki-laki. Maka tidak mengapa hal yang seperti ini. Walihada la yahillu lil insan an yumakkina imra'atahu aw man lahu wilaya 'alayha an tarkaba wahdaha ma'a sa'ik li'anna hadha khulwa. Dengan ini tidak boleh bagi seorang untuk membiarkan istrinya atau perempuan yang berada di dalam kekuasaannya untuk membiarkan perempuan itu naik mobil sendirian bersama supirnya. Maka ini adalah khulwah. Maka ini adalah khulwah bersendirian dengan laki-laki yang lain. Jangan biarkan para perempuan, anak-anak perempuan pergi sendirian, yang mana ketika dia naik kendaraan tersebut, naik angkot umpamanya atau kendaraan umum, sementara tidak ada orang lain kecuali dia dan supir, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi itu termasuk dari khulwah, yaitu menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maka jika keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan illa ma'ahuma syaitan, ketika ada laki-laki dan perempuan yang itu bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah syaitan, wa thalithuhuma syaitan, yang ketiga adalah syaitan. Maka syaitan akan membisiki dengan bisikan-bisikan yang menggoda agar antara perempuan dengan laki-laki itu berbuat maksiat. maka hindari. Bukan dilarang naik angkot. Fahami? Naik angkot boleh ketika bersama perempuan lagi. Nah, agar dia tidak sendirian dengan supir, maka carilah teman berdua, bertiga, berempat, seperti itu. Tapi jika sendiri, walaupun ada orang lain di sana, dikhawatirkan orang lain itu akan turun ke tempat tujuannya sebelum perempuan itu, maka nantinya dia akan khulwah, bersendirian dengan supir, maka itu tidak boleh, haram. Jadi adabnya seperti itu. Ketika dia bepergian, maka jangan sampai dia bepergian dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Amma idza kanat satamurru ila janib ar-rijal fa innahu la yahillu laha an tatayyam. Apabila perempuan itu akan melewati laki-laki, maka tidak boleh baginya untuk memakai parfum. Jadi sebelum dia keluar rumahnya, maka dia harus melihat apakah nanti dia akan melewati jalan yang jalan itu kadang ada laki-laki yang lewat. Nah, karena mau tidak mau seorang yang ia melewati jalan, maka kadang ada laki-laki yang lewat. Nah, jika ada laki-laki yang lewat, maka akan terfitnah dengan baunya. Dengan itu haram baginya untuk memakai wangi-wangian ketika keluar dari rumahnya. Wabihadil munasabah awuddu an adhkuran nisa, awuddu an adhkuran nisa bi'anna ba'dahunna bi'ayyam ramadhan ta'ti bittib ma'ah wa tu'tihin nisa fatakhrujun nisa minal masjid wahunna mutatayyibat bilbukhur. Aku akan sebutkan dalam kesempatan ini, kata beliau, ada para perempuan, sebagian mereka di hari-hari Ramadan, ketika mereka berada di masjid, maka mereka saling membagi wangi-wangian. Setelah itu keluarlah para perempuan itu dari masjid, dan mereka dalam keadaan wangi, yaitu wangi dengan dupa atau dengan wangi-wangian yang lain. Ini bagaimana yang terjadi di masjid-masjid di negeri-negeri Arab. Walakin la ba'sa wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'ah asabat dukhuran fala tashhad ma'ana salat al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan yang mana saja apabila dia memakai wangi-wangian seperti dari dupa, maka janganlah ia hadir sholat isya bersama kami. Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena baunya akan membuat fitnah bagi yang lain. Walakin la ba'sa an ta'ti bil bukhur li tatyib al masjid. Amma بالنسبه للزينه التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتدى بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال. وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز. Tidak mengapa seorang untuk memberi wangi-wangian ke dalam masjid. Adapun wangi-wangian yang itu adalah untuk perhiasan para perempuan yang ia terbiasa dengan memakai wangi-wangian itu, akan tetapi mereka gunakan dengan sesama mereka, sesama perempuan, ketika mereka berada pada pertemuan dan tidak akan laki-laki yang lain akan melewatinya, karena dia diantar dengan mobil dan tidak akan keluar dari mobil melainkan ke tempat tujuan. Dan memakai wangi-wangian diantara mereka, para perempuan. maka ini boleh. Nah, hal. Kemudian juga ketika keluar dari rumah, maka perhatikan dari pakaian. Jangan sampai pakaian itu tipis sekali sehingga transparan, sempit membentuk tubuh dia, sehingga tampaklah tempat-tempat fitnah. Yang demikian itu tidak diperbolehkan, karena masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma wa dhakara nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilat mumilat la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada dua jenis manusia dan ia termasuk dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya, yaitu para perempuan yang ia berpakaian tapi telanjang. Dan ketika berjalan maka ia berlenggak-lenggok dan membuat orang lain untuk mengikutinya, menirunya. Maka para perempuan yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Na'udzubillah. Ini keadaan seorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nizah kasihan ariyah ma'ilat mumilah. Telanjangkah dia? Tidak, berpakaian dia. Dia berpakaian tapi dikatakan dia telanjang, karena ia berpakaian dengan tidak berpakaian sama saja. Yaitu ketika dia berpakaian, pakaiannya tipis, transparan, mengundang fitnah bagi yang lainnya, mengundang fitnah bagi laki-laki yang dia lewati, karena postur tubuhnya terlihat terbentuk. Dengan itu akan menggoda laki-laki. Dan demikian juga ma'ilah mumilah, dia sengaja ketika berjalan maka ia lenggak-lenggokkan dari jalannya, dia buat-buat di dalam berjalannya. Maka perempuan-perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga. Jangankan masuk mencium baunya saja, tidak. Wa'iyadzubillah. Maka harus diperhatikan adab-adab wanita ketika keluar dari rumahnya. Jangan sampai memakai wangi-wangian, parfum, dan dijaga pakaiannya. Kemudian sekarang kita akan dengar bagaimana nasihat ulama yang lain. Tadi adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah halaman 464. Dan sekarang kita dengar. Kita dengar bagaimana nasihat ulama yang lain. Yang ini adalah seputar dari adab wanita keluar rumahnya. Yaitu dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-kalimah allati uwajjihuha nahwa al-mar'ah al-muslimah an tattaqi Allah fi nafsiha wa fi zawjiha wa auladiha. Apa yang aku sampaikan dari arahan-arahan yang itu untuk perempuan muslimah, yaitu an tattaqi Allah fi nafsiha, hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT pada dirinya, pada suaminya, dan pada anak-anaknya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT, hendaknya dia melihat apakah dirinya telah benar-benar menyampaikan amanah atau belum. Karena diri-diri kita adalah amanah dari Allah SWT. Apakah dari kewajiban-kewajibannya telah dia terapkan, telah dia laksanakan atau belum? sunnah-sunnahnya, apakah dia sudah jalankan atau belum. Nah, ini semuanya harus diperhatikan. Nanti dia bertakwa kepada Allah SWT, jangan sampai membolimi diri sendiri. Karena diri-diri kita punya hak yang harus kita penuhi. Dan demikian juga pada suami-suami mereka, para perempuan. Apakah sudah menunaikan haknya atau belum? Perhatikan. Perhatikan akan hal ini, karena itu adalah suatu kewajiban yang harus mereka penuhi. Dan demikian juga hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT pada anak-anak mereka. Apakah sudah mentarbiahnya atau belum? Apakah ia sudah mendidiknya dengan pendidikan yang sebenarnya? Itu semuanya adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Fatakumu bi'amali baitiha wa tarbiyati auladiha wa hukuki zawjiha. Maka hendaknya perempuan itu bekerja, yaitu bekerja pekerjaan rumahnya, mengerjakan pekerjaan rumahnya, mentarbiah anaknya, memenuhi hak-hak suaminya. Lihat nasihat Syekh. Sebelum Syekh menasihatkan untuk bagaimana adab mereka ketika keluar dari rumahnya, maka sebelumnya diingatkan akan hal ini, karena ini semuanya berkaitan. Ini semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Beliau mengingatkan agar perempuan itu benar-benar menjalankan pekerjaan dia ketika di rumahnya. Dari kebersihannya, dari penjagaan amanah yang ada di dalam rumahnya, apakah dia benar-benar menjaga rumahnya, menjaga anaknya, sehingga dia dikatakan sebagaimana dalam Al-Quran, fasalihat qanitat hafizat lil ghaib, para perempuan yang taat, yang saleh, adalah dia yang ia selalu menjaga, menjaga amanah, amanah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Ini berarti dia harus benar-benar, benar-benar dia menjaga rumahnya, sehingga ketika suami itu datang, maka dia senang melihat rumahnya dalam keadaan bersih semuanya. Nah, ada. Kemudian bagaimana dia untuk menjamu suaminya ketika datang nanti dengan masakannya, dengan menyediakan minumnya. Ini semuanya adalah amanah, dan ini semuanya adalah diajarkan di dalam Islam. Nah, sesungguhnya perempuan ketika dia mencari yang lainnya dari pahala, sementara di sini adalah pahala yang besar, maka sungguh dia keliru. Karena sungguhnya pahala yang besar itu ada di sini. Ketika seorang perempuan tidak bisa untuk menjalankan sunnah-sunnah, dikarenakan dia sibuknya untuk dia mendidik anaknya, sibuknya dia mengurusi suaminya di rumahnya, nah, ini dan itu, maka sungguh itu adalah suatu pahala yang besar. Apalagi ketika dia ada kemampuan untuk terus bisa menuntut ilmu, keluar dari rumahnya menuntut ilmu, tetap dia tidak menyepelekan dari kewajiban dia, rumah tetap dalam keadaan bersih, anak dalam keadaan terjaga, alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya bahwa sesungguhnya ketika dirinya, yaitu perempuan, telah menunaikan hak-haknya, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT yang besar. Bahkan suami itu adalah ladang pahala bagi perempuan. apakah dia akan mendapatkan pahala? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Apakah dia akan mendapatkan pahala sehingga dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga? Atau dengan sebabnya sehingga dia akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka? Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanduri aina anti min innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah sikapmu terhadap dirinya. Perhatikanlah sikapmu wahai perempuan terhadap dirinya, yaitu suamimu. Karena sungguhnya suami itu adalah surga dan nerakamu. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang perempuan itu telah menunaikan haknya dengan baik, maka sungguh dia akan merasakan manisnya iman. Maka dia akan sungguh merasakan manisnya keharmonisan rumah tangga yang baik, yang tenteram, tenang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tu'addiya haqqo zawjiha, haqqo zawjiha." Seorang perempuan itu tidak akan merasakan manisnya keimanan hingga ia memenuhi hak-hak suaminya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, "Fatakumu bi'amali baitiha wa tarbiyati auladiha wa hukuki zawjiha wa an tata'allam umur diniha." Dan hendaknya seorang perempuan itu mempelajari perkara-perkara agamanya. Wajib perempuan belajar, wajib, agar dia mengetahui apa dalam agamanya ini, dari kewajiban-kewajiban yang harus dia pelajari, yang harus dia ketahui. Wajib talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka belajarlah. Belajar tentang sholat. Kenapa? Karena dia sholat. Perempuan sholat sebagaimana laki-laki. Maka belajar tentang sholat. Wudu juga sama sebagaimana laki-laki diwajibkan untuk wudu. Perempuan juga. Maka belajarlah tentang wudu. Qiraatul Quran. Karena di dalam sholat kita juga membaca dari bacaan Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Dan yang lainnya. Maka pelajarilah. Wa antuhamu ala adai faraidillah. Dan menjaga kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang istri itu menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tunaikan. Jangan disepelekan. Jangan dilalaikan dari kewajiban-kewajiban. Wa tadzur minan nawafil. Wa tasadduq bima tastadir. Wa an la takhruj min baitiha illa li haja. Dan hendaknya seorang perempuan itu memperbanyak sunnah-sunnah. Perbanyaklah dari amalan-amalan sunnah. Dari puasa sunnah, dari salat-salat sunnah, dari zikir-zikir yang sunnah, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Dari nawafil contohnya, salat-salat nafilah, qobliyah ataupun ba'diyah. Maka amalkan ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan kewajiban kita ketika di akhirat nanti. Di akhirat nanti ketika sholat kita diperiksa oleh Allah SWT. Dan itulah yang pertama kali yang diperiksa oleh Allah SWT dari amalan hamba. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari amalan hamba adalah sholatnya. Ketika sholatnya ada kekurangan, ketidaksempurnaan, maka dilihat dari sholat-sholat sunnahnya. Jadi sholat-sholat sunnah ini sebagai pelengkap untuk bisa menutupi ketika ada kekurangan pada sholat-sholat wajib. Maka dari itu ketika datang waktu sholat, jangan buru-buru untuk sholat yang wajib, tapi perhatikan apakah ada sholat sunnah sebelum sholat wajib itu. Ternyata ada, maka sholatlah qobliyah atau ba'diyah. Baru setelah itu sholat wajib. Sehingga tidak terkesan bahwa sholat wajib ini adalah berat, menyibukkan, sehingga pinginnya itu cepat selesai dari sholat wajib ini. Jangan. Maka siapa yang ia mempunyai perasaan seperti itu, maka dia akan terburu-buru dalam sholatnya, akan cepat-cepat dalam sholatnya, sehingga banyak kekurangan, sehingga banyak yang ditinggalkan akhirnya dari hal-hal penyempurna dari sholatnya. Ketika kewajibannya sudah seperti itu, maka bagaimana dengan sunnahnya? Sama sekali tidak akan ia kerjakan. Kenapa? Karena kewajiban sudah dianggap itu adalah suatu beban. Karena kewajiban sudah dianggap bahwa ini adalah suatu yang menghalangi dia dari pekerjaannya, maka dari sholat sunnah pun dia akan sepelekan. Jangan seperti mereka yang ketiga dalam kerjaannya lagi asyik, lagi enak-enaknya masak umpamanya, dengar adzan, maka dia mengeluh, sholat lagi, sehingga terkadang dia akhirkan sholatnya, bahkan terkadang lewat dari waktunya. Sekalipun sholat cepat sekali, dan tidak ada sholat kecuali sholat wajib itu, dan tidak pernah sholat sunnah. Janganlah menjadi seorang yang seperti itu. Maka siapa yang ia menganggap bahwa sholat itulah suatu nikmat dari Allah, pahala, maka sungguh dia akan menanti sholat. Kenapa? Karena pahala. Maka sungguh dia akan menambah dengan sholat sunnahnya. Kenapa? Pahala. Maka hendaknya kita merasa senang ketika datang waktu sholat, senang ketika kita mengerjakan kewajiban, agar kita ikhlas di dalam mengamalkannya dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan juga hendaknya para perempuan itu dia bersedekah dengan apa yang dia mampu. Bersedekah. Ketika dia mampu untuk bersedekah, maka sedekah dengan hartanya, dengan barangnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik menurut syariat itu pun sama sedekah. Ketika seorang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, Allahu akbar, atau astaghfirullah, astaghfirullah, atau la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Atau ketika kita berkata kepada teman kita dengan perkataan yang baik, tutur katanya lemah lembut, sopan, baik, menyenangkan, maka itu pun sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalimatut thayyibah sedekah. Semua kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Semua yang ma'ruf, semua yang baik adalah sedekah. Terhitung sebagai sedekah. Masya Allah. Dengan kita mengetahui seperti ini, maka kita tidak akan berhenti dari sedekah. Nah, kenapa? Karena luas makna sedekah itu. Bukan hanya sekedar dengan harta ternyata. Bisa dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan zikir dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa anna takhruja min baitiha illa li haja. Dan janganlah perempuan itu keluar dari rumahnya kecuali memang ada keperluan. Jika ada keperluan, memang ada butuhnya, maka dia keluar. Tapi ketika tidak ada perlu, maka jangan keluar. Yang tidak tahu kemana dia menuju, jangan. Ma'atasattur al-kamil, ketika dia keluar dan memang karena hajah, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan, tapi dalam keadaan atasattur kamil, dengan ia menutup seluruh tubuhnya, seluruh badannya dengan penutup yang sempurna. Wa tartit tayyib wa zina 'inda al-khuruj, dan dia tidak memakai wangi-wangian dan juga memakai perhiasan yang ditampakkan ketika dia keluar dari rumahnya. Jadi di antara syaratnya yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, maka hendaknya dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i dan tidak berwangi-wangian, memakai wangi-wangian ketika dia keluar rumahnya. Wa an la tarkaba wahdaha ma'a sa'id ghairu mahram, dan jangan ia naik kendaraan sendirian bersama supirnya yang ia bukan mahramnya. Jangan, jangan sampai baik itu supir, supir angkutan umum atau supir-supir pribadi, kalau ia bukan mahramnya maka jangan, haram. Wa anta tuzahim ar-rijal wa takhtalis bihim, dan jangan perempuan ketika keluar dari rumahnya maka ia akan berdesak-desakan dengan laki-laki yang lain atau bercampur baur dengan mereka. Hindari ini. Ketika ia akan memasuki sebuah toko atau supermarket atau swalayan, ketika di sana banyak laki-laki, di sana banyak laki-laki berkerumun, yang ketika dia nantinya masuk ke tempat itu akan membaur dengan mereka, akan berdesak-desakan dengan mereka, maka jangan, tunda, biar mereka pergi dahulu, baru setelah itu masuklah, untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga kesucian dirinya, karena itu dianggap ikhtilat, dan ikhtilat di dalam Islam hukumnya haram, campur baur berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa an la tadkhul 'ala at-tabib wahdaha bidun an yakuna ma'aha mahram, dan demikian juga ketika dia keluar dari rumahnya untuk berobat, maka jangan sampai dia masuk ke dokter sendirian tanpa dibarengi dengan mahramnya. Ketika tidak ada dokter kecuali laki-laki, dan dia sudah berusaha untuk mencari dokter perempuan tapi tidak ada, maka syaratnya dia harus ditemani dengan mahramnya. Tidak boleh berduaan dia dengan dokternya saja, tidak boleh. Kemudian wa an la tusafira biduni mahram, dan juga tidak boleh seorang perempuan safar tanpa mahram, mengadakan suatu perjalanan yang jauh, perjalanan safar, dan ia pergi sendiri atau pergi dengan temannya sesama perempuan, tetap tidak boleh, karena temannya perempuan itu bukan mahram. Yang namanya mahram adalah laki-laki, dari ayahnya atau adiknya, kakaknya, pamannya, ponakannya, atau yang lain. Maka hendaknya ia perhatikan akan hal ini. Ini semuanya demi maslahat mereka, para perempuan. Wa anta tusafir biduni mahram, jangan sampai safar tanpa mahram, jangan sampai. Safar untuk pergi ke Baitullah dalam rangka umrah dan haji dilarang, haram. Apalagi safar ke selain, ke Masjidil Haram. hanya sekedar untuk ziarah, untuk berkunjung keluar kota ke saudaranya, tetap tidak boleh kalau dia tidak dibarengi dengan mahramnya. Pergi haji saja tidak boleh kalau dia tanpa mahram. Bagaimana dengan perempuan yang dia tidak punya mahram? Apakah boleh dia pergi haji sendiri atau bersama perempuan yang lain? Tidak boleh. Bahkan dia termasuk dari kategori belum mampu untuk haji. Karena kemampuan itu bukan hanya dengan harta, tapi kemampuan juga dia ada mahramnya. Lalu dikatakan dia mampu dan bisa untuk pergi haji. Wa anta tusadir biduri mahram. Wa anta tu'alija 'inda tabibat minan nisa. Wa la tu'alija 'inda al-atibba' rijal illa bi syartain. Dan jangan-jangan sampai seorang perempuan itu ia berobat ke dokter-dokter laki-laki kecuali dengan syarat sebagaimana yang tadi disebutkan dari syaratnya. Dan hendaknya mereka para perempuan berobat ke dokter-dokter yang adalah dokter perempuan, dokter perempuan, agar benar-benar dia terhindar dari fitnah, agar benar-benar terjaga bersih dirinya, agamanya. Kalaupun mau tidak mau, karena dalam keadaan darurat dia harus berobat mendatangi seorang dokter laki-laki karena tidak ada yang lain, maka ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah tajida tabibah imra'ah. Syaratnya jika tidak dijumpai dokter perempuan, ini syarat yang pertama. Ketika tidak dijumpai, tidak didapatkan dokter perempuan, dalam hal itu baru boleh untuk dia ke dokter laki-laki, cari dokter gigi umpamanya. Semua dokter gigi laki-laki, tidak ada yang perempuan. Nah, semuanya laki-laki. Maka ia diperbolehkan untuk mendatangi dokter gigi laki-laki itu dengan syarat ini, yaitu dia sudah berusaha dan tidak ada memang. Kemudian yang kedua, asani antakun muttarrah bil ilaj. Syarat yang kedua yaitu darurat. Nah, memang harus dia untuk berobat pada waktu itu, harus diperiksa oleh dokter laki-laki itu. Kenapa? Karena keadaan darurat menuntut seperti itu. Umpamanya dalam kecelakaan, yang mana dalam kecelakaan itu harus dia diobati dengan segera, diselamatkan dengan segera, ternyata dokternya adalah laki-laki. Nah, ini dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan darurat baru boleh. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, ketika tidak dijumpai lagi dokter perempuan, baru perempuan itu berobat dengan dokter laki-laki. Syarat yang kedua yaitu darurat. Dalam keadaan darurat, seperti operasi sesar. Setelah dia berusaha untuk mencari dokter perempuan, ternyata tidak didapati, yang adalah laki-laki. Maka dia dalam keadaan itu tergolong darurat dan harus tetap naik dengan syarat, yaitu dibarengi dengan mahramnya. Berusaha bagaimana caranya mahramnya bisa untuk menemaninya. Jadi ketika tidak bisa, memang keadaan seperti itu menuntut, maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah SWT semampunya. Yang terpenting dia sudah berusaha, berarti ada tingkatannya. Nah, ketika seorang itu berobat dengan dokter laki-laki, maka dilihat dulu, coba dulu cari dokter perempuan. Kemudian sudahkah dia usaha, dan demikian juga sudahkah masuk ke darurat atau belum? Nah, bisakah dia bersabar? Tidak melihat enaknya. Wah, ini dokter terkenal, ini bagus. Nah, dokternya dokter laki-laki. Ah, tidak apa-apa. Yang penting sembuh. Kenapa dia bagus, baik? Nah, tidak seperti itu. Nah, maka harus seorang perempuan itu dalam menjaga agamanya, dia memperhatikan semua hal. Ketika dia tidak tahu, maka nanya, dia bertanya. Bertanya kepada ahli ilmu. Bertanya kepada mereka yang tahu. Apa hukumnya seorang berbuat demikian? Bagaimana hukumnya perempuan berbuat demikian? Agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta bada'id 'an at-tashabbuh bir-rijal wa 'an at-tashabbuh bil-kafirat fi sya'iha wa libasiha wa ziyiha. Dan hendaknya seorang perempuan itu, ini khususnya ketika dia keluar dari rumahnya, maka jauhi dari tasyabbuh dengan laki-laki. Jauhi menyerupai laki-laki, menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk rambutnya, pakaiannya, dan seragamnya. Maka hendaknya dia benar-benar memperhatikan akan hal ini. Ketika dia berpakaian, jangan sampai berpakaian pakaian-pakaian orang-orang kufar, model-model kafir, atau berpakaian dengan pakaian-pakaian yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang karena tipisnya, karena transparan. Jangan sampai. Dan demikian juga dalam sifat-sifatnya, jangan niru-niru orang-orang kafir dalam bentuk rambutnya dan dalam berjalannya dan dalam bermuamalahnya. Jangan niru orang-orang kafir, karena kita yaitu ahli sunnah wal jamaah sebagai teladan, sebagai contoh bagi yang lainnya, para perempuan ummahat, akhwat, dia sebagai contoh bagi perempuan-perempuan yang lain di dalam menjalankan agama. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sudah ngaji, sudah belajar, tapi gaya-gaya lama, tradisi-tradisi lama diamalkan kembali ketika ia bersama dengan teman-temannya, dari pakaiannya, nah, dari bentuk rambutnya, ini orang kafir, dari gaya bahasanya, nah, dan yang lain. Hindari bahasa orang kafir. Bahasa Inggris adalah bahasanya orang kafir. Jangan sedikit-sedikit mengatakan okay. Ngomong dengan suaminya mengatakan okay, mengatakan iya, apa susahnya? Terkadang berbicara dengan suaminya sendiri biar kelihatan wah, maka ia mengatakan okay. Dan yang lainnya, maka hindari ini, karena itu semuanya adalah tasyabbuh bil kufar, termasuk dari menyerupai orang-orang kafir. Beda dengan mereka yang memang tinggal di negeri-negeri mereka, yang mau tidak mau berbahasa itu. Tapi kita berada di Indonesia, nah, dan bahasa kita jauh lebih mulia daripada bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa kufar. Na'udzubillah. Maka ini harus diperhatikan. Wa antubadira ila zawaj idza lam takun qad tazawwajat wa la tabqa biduni zawj. Dan hendaknya seorang perempuan itu bersegera untuk menikah apabila dia belum menikah, dan jangan sampai dia tinggal sendiri tanpa suami. Maka ketika keadaan sudah masuk pada waktunya, maka hendaknya dia segera menikah. Demikian juga para laki-laki dianjurkan oleh Rasulullah SAW mereka untuk menikah ketika sudah mereka waktunya untuk menikah. Demikian pula para perempuan, segeralah, karena sungguh lebih aman dengan suami, maka akan lebih aman dari fitnah daripada dia sendiri, karena syaitan itu akan lebih menggoda kepada seorang perempuan yang sendiri. Maka ketika sudah datang waktunya, maka segeralah untuk menikah. Kemudian wa anta tanazal an kathir an matami'iha idza wajadat az-zawj as-salih, dan hendaknya dia menggugurkan kebanyakan dari keinginan-keinginan dia ketika dia mendapatkan seorang suami yang saleh. Maka keinginan-keinginan dia, cita-cita dia, dari banyaknya keinginan-keinginan dia ketika belum menikah, dia dambakan bahwa aku ingin nanti menikah dengan seorang laki-laki yang kaya, yang dia punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan ini dan itu. Maka ini semuanya ketika kita mendapatkan seorang suami yang saleh, calon suami yang saleh, maka itu semuanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan ketika dihadapkan seorang perempuan itu dengan seorang laki-laki yang saleh, kemudian dia tolak hanya gara-gara tidak mempunyai pekerjaan, hanya gara-gara dia tidak mempunyai rumah, ini dan itu dari dunia, maka akan terjadi fitnah. Maka tunggu akan terjadi fitnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Apabila datang seorang laki-laki yang saleh, kemudian engkau tolak tanpa alasan yang syar'i, maka tunggulah fitnah yang akan datang. Maka tunggulah fitnah akan datang. Dengan itulah hendaknya seorang itu memperhatikan tolak ukur adalah agama. Perhatikan agama. Adapun ambisi-ambisi, keinginan-keinginan, yang itu adalah keinginan-keinginan duniawi. Nah, maka itu tidak akan membuat bahagia seorang. Apakah dengan ukuran dunia orang itu akan bahagia? Tidak. Kebalikannya, bahkan dengan agama dia akan bahagia. Walidzalik, 'alal mar'ati al-muslimah an la taltafit ila di'arat al-maghraba allati turidu an tasluba al-mar'ah karamataha wa 'iffataha. Dengan itu, kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, dengan itu wajib atas wanita muslimah tidak menoleh ke propaganda cita-cita yang dari cita-cita dan keinginan itu ingin menarik atau mencabut kemuliaan dan kehormatan perempuan. Hati-hati dari propaganda orang-orang kafir, dari tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati yang itu semuanya akan menarik dan mencabut kemuliaan para perempuan. Dari yang mereka tayang-tayangkan, dari pakaian-pakaiannya, pakaian-pakaian kufar, dari cara-cara kufar, adat-adat kufar, adat-adat orang-orang kafir. Hati-hatilah, karena itu semua akan menyeret para perempuan untuk terjerumus dalam fitnah dan dosa, yang akhirnya kehormatan dia tinggalkan, yang akhirnya kemuliaan dia tinggalkan, hanya ingin mendapatkan kesenangan duniawi. Hati-hati, karena perempuan mukminah, perempuan yang ia menjaga kesucian dirinya, itu mereka orang-orang yang mengerti, mereka sungguh akan ingin untuk menjadi yang sepertinya. Iri mereka ketika melihat seorang perempuan pakaiannya pakaian masya Allah mutahajjibah, bercadar, pakaiannya masya Allah syar'i, akhlaknya juga sama seperti itu, tutur katanya, sopan santunnya, masya Allah. Maka mereka semuanya ingin, mereka ingin untuk menjadi sepertinya. Maka dari itulah ini perempuan yang Allah SWT jaga mereka, afifat. Mereka adalah perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya. Fatad'uha ilal khuruj al-adab syar'iyyah wa tamarrud ala wali amriha alladhi yanduru fi maslahatiha. Kalau seorang itu tergoda dengan bujukan-bujukan orang-orang kafir, maka lama-lama dia akan keluar dari adab-adab yang syar'i. Maka dia akan menentang walinya, yang mana dari walinya itu memandang kemaslahatan dia. Seorang suami ketika dia mengatur istrinya, hendaknya dia demikian-demikian. Tapi ketika seorang istri itu sudah keracuni dengan gaya-gaya barat, teracuni dengan adat-adat kafir, maka terkadang dia akan menentang. Sampai kapan dijaga terus seperti ini? Sampai kapan diatur tidak diberi kebebasan seperti ini? Demikian dan demikian. Alhamdulillah. Padahal Islam datang mengajarkan untuk kemaslahatan mereka. Adanya suami itu menjaga, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga dirinya sehingga selalu membimbing perempuan tersebut ke jalan yang baik. Wa 'alaiha bil birri walidayhi wa silati ahamiha wa ikrami jiraniha wa kafil 'adha 'anhum. Dan hendaknya seorang perempuan itu berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan silaturahim dan memuliakan tetangganya dan menahan dirinya untuk mengganggu mereka, yaitu para tetangganya. Ini nasihat dari Syekh Shalih bin Fauzan, Abdullah Al-Fauzan, agar seorang perempuan tersebut mengamalkan amalan khair ini, amalan-amalan yang ma'ruf ini. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Silaturahim, ikramul bayt, ikramul jiran, memuliakan tetangganya dan juga menjaga diri jangan sampai mengganggu tetangganya. Tetangga baik itu tetangga rumah atau tetangga yang dimaksud adalah teman. Jangan diganggu dengan lisan-lisan kita, dengan kita menodai kehormatannya dengan ghibah umpamanya, atau namimah, mengadu domba, mengumpat, atau yang lainnya. Maka jagalah, karena kita sedikit ahli sunnah, sedikit mereka adalah orang-orang asing. Ketika terjadi perselisihan, permusuhan, maka sungguh akan lebih terasa sedikit sekali ahli sunnah ini. Maka jangan dipersedikit dengan permusuhan di antara kita. Jangan dipersedikit lagi dengan saling membenci, saling menjauhi ketika bertemu. Na'udzubillah. Karena sungguhnya itu semuanya adalah syaitan. Syaitan senang ketika melihat orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang benar-benar berada di agamanya. Syaitan tidak akan rela sampai mereka benar-benar berbuat maksiat. Maka inilah apa yang kita sebutkan dari adab-adab dan nasihat dari Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bisa kita simpulkan dari adab wanita keluar rumah, adab wanita ketika keluar dari rumahnya, yang pertama memakai pakaian yang syar'i. Memakai pakaian yang syar'i, pakailah dengan pakaian yang warnanya tidak menyolok, pakailah pakaian yang hitam atau yang gelap lainnya, pakaian dengan pakaian yang syar'i, mutahajjibah, berhijab, bercadar, karena pakaian itu adalah pakaian yang paling baiknya bagi perempuan. Kemudian yang kedua, menahan pandangannya ketika jalan. menahan pandangannya ketika jalan, yaitu dengan menundukkan pandangan, tidak menoleh ke sana dan kemari, tapi dia tundukkan pandangannya. Ini yang dikatakan ghudbul basar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa yahfadhu furujahum. Dan demikian juga al-mu'minat diperintahkan yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan. Sebagaimana laki-laki dilarang untuk melihat perempuan, dan demikian juga perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya, dilarang. Kemudian yang ketiga, tidak memakai parfum. Ada wanita ketika keluar dari rumahnya, yang ketiga, tidak memakai parfum. Jangan memakai wangi-wangian. Mungkin menurut perkiraan dia enggak ada laki-laki, ternyata ada laki-laki yang lewat, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka tetap jangan memakai wangi-wangian. Kenapa? Fitnah, haram. Kemudian yang keempat, keluar untuk suatu keperluan. Keluar untuk suatu keperluan. Ketika keluar dari rumahnya, maka hendaknya sebelumnya dia pikirkan untuk apa dia keluar, dalam tujuan apa dia keluar, sehingga keluarnya benar-benar bermanfaat. Yang kelima, keluar atas izin suami atau walinya. Perempuan ketika keluar, maka keluar atas izin suami atau walinya. Biasakan anak-anak perempuan ketika keluar izin kepada orang tuanya. Demikian juga wanita ketika dia keluar, yakni para istri, ketika dia keluar, izinlah kepada suaminya. Nah, kemudian yang keenam, tidak boleh melakukan sahar tanpa mahram. Tidak boleh melakukan sahar tanpa mahram. Ketika dia sahar, maka carilah mahram dari ayahnya, kakaknya, adiknya, ponakannya, suaminya, atau yang lainnya, yang itu adalah mahram dia, untuk menemani perjalanan dia. Karena bagaimanapun juga yang namanya safar butuh teman, butuh pendamping. Perempuan adalah mahramnya. Nah, perempuan adalah mahramnya. Maka perhatikanlah dari adab-adab ini, maka sungguh ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.